Beliau bertanya tentang masalah al-masah, yaitu mengusap al-khufain, yaitu sejenis sepatu atau kaos kaki, sepatu atau kaos kaki yang digunakan kurang lebih di atas telapak kaki atau di bawah telapak kaki. Nah, faqala ma jaa bika ya Zir. Kemudian Sofwan bin Asal bertanya kepada Zir, apa yang membuatmu datang wahai Zir? Faqultu ibtigha'ul ilm. Aku menginginkan ilmu, kata Zir. Faqala, maka Sofwan bin Asal mendengar jawaban seperti itu, beliau menyatakan innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu ridan, karena ridha dengan apa yang mereka cari. Naam. Fakultu, maka sahabat Zir, Zir ini menyatakan, innahu qad hakka fi sadri, sesungguhnya telah tergerak dalam hatiku al-mashu al-khufain, untuk mengusap al-khufain, dua khuf, setelah al-ghaid wal-baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang menemuimu untuk menanyakan hal itu. Zir dalam ketika beliau menggunakan khuf. Kemudian beliau buang air besar dan buang air kecil. Beliau enggak tahu ilmunya bagaimana terkait hal ini. Apakah harus diusap atau bagaimana al-khuf ini? Pembahasan ini dalam masalah fikih, sehingga kita tidak berpanjang-panjang dalam hal ini. Al-kisah, kemudian beliau tergerak dalam hatinya untuk mengusap, tapi beliau artinya belum berani melakukan. Nah, ingin memastikan, ingin nanya ke salah seorang sahabat bagaimana sih hal ini, ingin memastikan bagaimana ilmunya. Maka beliau mendatangi sahabat Sofwan bin Asal dan beliau menyatakan, wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau wahai Sofwan adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'tuka as'aluk, maka aku mendatangimu untuk bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah kamu pernah mendengar tentang hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bertanya. Qala na'am, kata sahabat Sofwan, iya, aku pernah mendengar. Kana ya'muruna, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kita ketika kita dalam keadaan safar, alla nanzi'a khifafana, untuk kita tidak melepas khuf kita selama 3 hari 3 malam. Artinya kalau cuma buang air besar, buang air kecil, enggak perlu sampai dilepas. Wudu kemudian cuma diusap aja bagian atasnya, selesai. Enggak perlu sampai dilepas, dicuci kakinya, kemudian dikeringkan, pakai lagi, enggak. Cukup cuma diusap saja ketika cuma hanya buang air besar dan buang air kecil. Illa min janabah, kecuali dari janabah. Dia harus mandi, harus dilepas khufnya. Lakin min ghaitin wa balwa naum. Tetapi kita tidak melepasnya dari ghaid, buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Tetap digunakan selama berapa? 3 hari 3 malam. Nah, fakultu, maka aku mengatakan, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, apakah kamu pernah mendengar Nabi kita Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang masalah al-hawa, yaitu masalah mahabbah, saling mencintai. Masalah al-mahabbah, masalah cinta. Qala na'am, ya, kata beliau. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam kondisi safar. Bareng. Sahabat Sofwan ini safar bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaina nahnu indahu, ketika kami bersama beliau, idnadahu a'rabiyun bisautin lahu jahuriyin. Tiba-tiba ada yang memanggil beliau dengan suara yang jahuriyun, yakni suara yang sangat keras, sangat nyaring suaranya. Ya Muhammad, dipanggil namanya. Rasulullah dipanggil namanya oleh seorang badui ini tadi, orang Arabi, orang pegunungan, orang badui. Nah, wahai Muhammad, fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti ha'um. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab teriakan itu tadi dengan suara yang sama. Teriak juga Nabi, mengangkat suaranya juga, bukan kemudian iya. Lah, dibalas dengan suara yang keras juga. Ha'um, kemari kamu. Faqultu lahu, ini para sahabat. Apa? Iya, gimana? Ini orang kurang ajar sama Nabi ini. Teriak-teriak manggilnya Nabi Muhammad, lagi gak manggil Nabi. Nah, mereka punya rasa cemburu yang tinggi. Jangan diutik Nabi ini, gak boleh sampai terutik. Mereka siap mengorbankan diri, jiwa mereka. Diri mereka siap dikorbankan untuk membela Nabi. Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepadanya, kepada A'rabi ini, waihak, celaka kamu. Celaka engkau wahai seorang A'rabi. Ughdud min sautik, pelankan suaramu. Jangan keras-keras kalau bicara. Jangan mengangkat suara. Fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu ini berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nuhita 'an hadza, dan telah dilarang kamu untuk berbuat seperti ini. Islam melarang kita untuk seperti itu. Ketika di hadapan Nabi tidak diperbolehkan seorang kemudian mengangkat suara. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Maka ketika beliau sudah tidak ada, maka hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kemudian kita membantah. Nah, walhasil barakallahu fik, diingatkan, kemudian dia menyatakan faqala wallahi la aghdud. Orang badui ya, memang orang dalam. Nah, dinasehatin, diingatkan, malah mengatakan demi Allah saya enggak akan pelan suaranya. Bersumpah, la aghdud, saya tidak akan mengurangi suaranya, enggak akan memelankan. Qala al-Arabi, kemudian Arabi ini menyatakan, bertanya kepada Nabi, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ada orang yang mencintai suatu kaum, tapi dia tidak dapat menyamai derajat kemuliaan mereka. Gimana ini? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai nanti di yaumul qiyamah. Pertanyaannya pun berbobot. Nah, famazala yuhadithuna, maka Nabi pun tidak henti-hentinya memberitahukan apa saja kepada kami, sampai pada beliau menyebutkan dzakara baban minal maghrib, menyebutkan satu pintu di maghrib, di barat, masiratu ardihi, disebutkan yang lebarnya sama dengan jarak perjalanan seorang pengendara arba'in au sab'ina ama, 40 atau 70 tahun. Seberapa besar pintu itu? Berkata Sufyan ahadur ruwah, salah seorang perawi hadis menyatakan yang bernama Sufyan, qibala syam, itu di arah syam. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pintu itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maftuhan litaubah, terbuka untuk bertaubat. La yughlaq hatta tadba'u asyamsu minhu, dan pintu itu tidak akan ditutup sampai terbitnya matahari dari arah situ, dari arah barat. Naam, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Baik. Banyak fawaid dari hadis dan kisah dalam hadis ini. Maka kita akan baca beberapa fawaid dari dan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait hal yang terkait dengan bab yang kita bicarakan saja. Adapun masalah al-khuffain, ahkamul khuf dan lainnya itu pembahasan dalam kitab Al-Fiqh wala nutilu alaih dan kita tidak berpanjang dalam hal itu. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقه المؤلف رحمه الله في بيان متى تنقطع التوبة. Hadis ini adalah dari hadis-hadis taubat yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah dalam menjelaskan kapan terputusnya taubat, kapan tertutupnya pintu taubat. Tetapi yastamil ala fawaid, mencakup sekian fawaid dalam hadis ini. Minha di antaranya An-Nazir bin Hubaysh ata ila Sofwan bin Assal radhiyallahu anhuma. Zir bin Hubaysh mendatangi Sofwan bin Assal min ajlil ilm, dengan tujuan ilmu. Faqala lahu Sofwan bin Assal, maka Sofwan bin Assal menyatakan kepada beliau, sesungguhnya para malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmin riba bima ridon bima yatlub. Itu para malaikah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, karena keridhaan mereka terhadap apa yang mereka cari ini. Naam. Maka barakallahu fiik, ini padanya faedah yang besar yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Dalam hadis ini, dalam ucapan beliau, terdapat faedah yang besar menunjukkan keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu dunia. Nah. Kata beliau rahimahullah, maka penuntut ilmu agama inilah mereka yang mendapatkan pujian, sanjungan, dan hasungan untuk belajar di dalam Al-Quran wa Sunnah. Artinya ketika ada keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu dalam Al-Quran wa Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ilmu syar'i. Kata beliau rahimahullah, wa huwa naw'un min al-jihad fi sabilillah, dan menuntut ilmu, belajar ilmu agama termasuk bagian dari al-jihad fi sabilillah. Dan ini sama dengan ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, li anna hadha ad-din qama bi amrayn, agama ini berdiri dengan dua perkara. Agama ini berdiri dengan dua perkara. Qama bil ilmi wal bayan. Yang pertama, agama ini berdiri dengan ilmu dan bayan, penjelasan. Dengan ilmu kita menyampaikan ilmu, al bayan kita menjelaskan kepada mereka apa sih tauhid, apa itu syirik, bagaimana sih salat yang benar, bagaimana azkar, zikir-zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Apa sih itu kezaliman? Bagaimana kita menjadi hamba yang saleh, hamba yang taat, dan seterusnya. Kita jelaskan. Nah, kepada umat. Bil ilmi wal bayan. Yang kedua, bistilahi wassinan. Dengan senjata. Agama ini dibangun dengan senjata. Artinya apa? Peperangan dengan orang-orang kufar. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mana yang lebih berat kira-kira? Yang pertama apa yang kedua? Menyampaikan atau berjihad dengan pedang? Mana yang lebih berat? Kira-kira? Hah? Hah? Menyampaikan? Yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, sebagian para ulama menyatakan inna talabal ilmi afdalu minal jihadi fi sabilillah bisilah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Talabul ilmi itu lebih afdal daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan silah. Kata beliau, apa sebabnya? Li'anna hifdhas syari'ah, karena menjaga syariat ini adalah dengan ilmu wal jihad, dengan ilmu. Menjaga syariat ini adalah dengan ilmu. Wal jihadu bisilah mabniyun 'alal ilmi. Jihad di jalan Allah dengan silah, dengan senjata, itu pun dibangun di atas ilmu. Enggak bisa orang jihad sembarangan. Tetap butuh yang namanya apa? Ilmu. La yasirul mujahid. Tidaklah seorang mujahid berjalan. Wa la yuqatil. Dan tidaklah dia memerangi. Wa la yahjam. Dan tidaklah dia menyerang. Wa la yuqassimul ghanimah. Tidaklah dia membagi ghanimah, harta rampasan perang. Wa la yahkum bil asra illa an tariqil ilm. Fal ilmu huwa kullu syai'. Berhukum memberikan kepastian dan seterusnya. Semuanya membutuhkan apa? Ilmu. Maka ilmu adalah fal ilmu, maka ilmu adalah segala sesuatunya. Fal ilmu huwa kullu syai. Ilmu itu segala sesuatunya. Jihad pun dengan pedang itu membutuhkan apa? Ilmu. Nah, maka talabul ilmi afdal. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, talabul ilmi itu lebih afdal karena apa? Permusuhannya pun lebih berat daripada jihad bisilah. Kalau jihad bisilah, ya ketika perang itu aja. Menghadapi musuh, selesai. Kalau dengan cara ilmu wal bayan, dengan tulisan, berkarya, menyampaikan, permusuhannya terus berjalan. Gak ada henti-hentinya. Tidak akan berhenti. Cemoohan, celaan, cercaan, julukan-julukan yang buruk, terus itu ada. Bahkan melekat. Sampai orang yang meninggal pun tetap melekat seperti sekarang. Dibilang apa? Wahabi. Rahimahullah. Tuduhan-tuduhan olokan-olokan dari orang-orang hizbiyun dan ahlu bid'ah. Maka talabul ilmi afdal minal jihad fisabilillah, terkhusus dalam zaman ini, dalam kondisi yang sekarang ini. Nah, oleh karenanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari di antara kalian dan yang mendapat dan orang-orang yang memiliki ilmu sekian derajat. Maka ilmu adalah segala sesuatunya. Terkait masalah iman, ilmu pun juga sangat punya peran penting dan punya peran besar. Bagaimana seseorang bisa tahu kalau dia beriman kepada Allah, keimanan dia sudah benar sesuai dengan syariat? Tahu dari mana? Ya harus belajar. Kalau enggak belajar enggak tahu. Nah, tahu dari mana dia kalau imannya sedang turun, imannya sedang naik, tahu dari mana? Ya dengan belajar. Dia akan tahu, oh, iman itu naik dengan apa? Amalan ketaatan. Iman itu akan turun dengan apa? Berbuat maksiat. Belajar. Kalau enggak belajar enggak akan tahu. Sehingga dengan itu seorang anak akan apa? Menjaga keimanannya. Berusaha memelihara keimanan dia. Jangan sampai turun. Walaupun memang ada masa-masa futur misalkan. Tetapi dia tetap akan berusaha menjaga. Gak sampai merosot jatuh. Nah. Dipertahankan. Semaksimal mungkin dengan pertolongan Allah. Berdoa dia berusaha. Bagaimana usaha dia tempuh supaya benar? Ya dengan belajar. Supaya gak salah melangkah. Semuanya dengan ilmu. Makanya dalam pelajaran usul salasah, mungkin antum sudah belajar kan di sini ya, disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakam, terkait masalah yang pertama, pembahasan pertama, apa yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan 2, 3, 4 dan dalilnya. Wal asr innal insana lafi khusr. Apa yang Allah sebutkan? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Sedangkan mu'alif menyebutkan dengan apa? Ilmu. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hah? Ayo di murojaah ini. Hah. Apa hubungannya? Kenapa beliau enggak menyebutkan iman? Ayatnya iman menyatakan. Kok ilmu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, sedangkan Allah dalam Al-Qur'an al-iman ila ladzina amanu. Yang kedua, jelas amalun athani al-amalu bihi, beramal dengan ilmu yaitu amilus shalihat, kemudian berdakwah kepadanya tawasaw bil haq, saling menasihati kesabaran tawasaw bis sabr. Jelas yang pertama ini tadi. Apa kaitannya? Hah. Jangan sampai catatannya tertumpuk rapih rapet di rak. Hah. Tersimpan rapih, masya Allah. Perlu dibuka. Apa kaitannya? Karena orang-orang yang beriman tidak mungkin bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar kecuali dengan ilmu. Makanya harus belajar. Dikatakan la ilaha illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman karena mereka orang yang berilmu. Makanya mereka bisa menjadi seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Lihat para sahabat. Dididik, dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadar keimanan mereka luar biasa. Nah, radhiyallahu ta'ala anhum. Maka dengan ini barakallahu fik, memicu kita, menjadi motivasi bagi kita untuk semangat dan hirs dalam belajar menuntut ilmu agama. Dengan keutamaan-keutamaan yang telah kita tahu, keutamaan-keutamaan yang telah kita pelajari, maka kita harus semangat dalam belajar ilmu agama. Dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan kenikmatan yang besar, adanya ma'had, adanya ta'lim. Nah, dan seluruh kenikmatan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang berhak memberikan nikmat tersebut kepada siapa-siapa dikehendakinya. Dan Allah pun berhak untuk mencabut nikmat ini dari siapa-siapa dikehendakinya. Maka semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Benar-benar bersyukur, merasakan besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat tersebut atas kita. Nah, wallahul muwaffiq. Mungkin sampai di sini insyaallah taala kita akan lanjutkan faedah-faedah yang semoga beliau rahimahullah pada pertemuan akan datang biiznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin yang bisa ana sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang syakirin, bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita hamba-hambanya yang harisin, semangat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu diberi taufik dalam kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan dan kejelekan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di jannahnya, Jannatul Firdaus, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.